Saya punya kerabat sebelum menikah termasuk orang yang beribadah, suka mendatangi masjid. Setelah nikah, wanita pengikut Syiah, mereka terseret masuk dalam ajaran Syiah. Bagaimana kita memberi nasihatnya? Kalau kamu masih berharap, kamu duga masih bisa diajak baik orangnya, saudaramu ini, maka nasihati, datangi, dudukkan, nasihati dengan baik. Ittaqillah ya fulan, sampaikan apa itu Islam, bagaimana sunnah dan akidah ini, seperti apa Syiah itu dan kehancuran agama mereka, rusaknya agama mereka yang bertolak belakang dengan Islam sama sekali, 180 derajat berbeda dengan yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan Syiah itu begini-begini. Kalau memang kamu masih berharap kebaikan darinya, masih bisa mendengar dan ini. Tapi kalau memang kamu tahu orangnya sudah sulit dan mendebat, bahkan berujung nanti pada cekcok dan debat kusir dengan kamu, tinggalkan sudah, biarkan. Hidayah Allah yang punya. Jangan kamu bikin capek dirimu mengurusi orang seperti itu, sedekat apapun dulunya denganmu. Allah mengingatkan Rasulnya dalam hal ini, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Tidak usah kamu bersedih. Karena dulunya Rasul sempat bersedih, fulan, fulan, kenapa kok seperti ini? Kenapa mereka enggak mau dengar dakwah? Kenapa menolak? Kenapa memusuhi? Kenapa menentang? Hidayah bukan di tangan kita. Allah. Di sisi lain mengingatkan kita bahayanya mencari pasangan hidup yang tidak taat dan tidak membantu kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sementara pengaruh wanita cukup besar kepada suaminya. Makanya disebutkan Hasan bin Ali atau Husain bin Ali, salah satu, ketika hendak melamar seorang wanita disebutkan cantik begini, kemudian masuk informasi kepada beliau bahwa ternyata perempuan ini ikut bersama Khawarij yang menentang pemerintah, berontak. Maka langsung ditinggalkan oleh Hasan. Dan beliau katakan, aku tidak ingin memeluk di dadaku bara api jahanam. Demikian seharusnya seorang mukmin, agamanya segala-galanya. Berapa banyak orang rusak karena istrinya, Imran ibn Hittan, sampai pada tingkat menyanjung, memuji orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, menantu Rasulullah, suami dari dua putri Rasulullah SAW, yang malaikat pun malu kepadanya, Rasulullah malu kepadanya, segan. Kemuliaan Utsman besar. Wanita sekali lagi, karena dia senang dengan seorang wanita, disebutkan dia Khawarij, perempuan Khawarij begini. Semula Imran bersama Ahlu Sunnah, di tengah-tengah Ahlu Sunnah. Sudah diingatkan, kata Imran, enggak, aku mau membenahi dia, aku mau menasehati. Nanti begitu nikah akan aku seret kepada sunnah. Alhasil dia menikah. Imran-nya yang terseret kepada Khawarij, dan bersama istrinya oleh Yahudillah. Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dulunya orang terpercaya, alim, masya Allah. Kurang apa di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dipercaya oleh Umar sehingga sering dikirim oleh Umar ke negeri sana, ke negeri situ, mengajarkan Quran, mengajarkan Islam, mengajarkan akidah, dipercaya oleh Umar. Masya Allah, Abdurrahman bin Muljim ini dulunya, sampai di zaman Ali dia menyenangi seorang wanita. Kata wanita itu, aku gak akan terima lamaranmu kecuali dengan mahar. Oh ya tentunya. Kata dia, mahar apa yang anti minta? Kata perempuan ini, mahar yang harus kamu berikan adalah nyawa Ali bin Abi Thalib. Dan dia lakukan, dia bunuhlah Ali juga karena wanita. Maka ittaqullah, jangan hanya karena syahwat kamu korbankan agama, akidah dan imanmu, manhajmu, segala-galanya. Itu yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat kelak.